Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa qala Ahmad bin Hanbal, dan al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan wa mata rajulun min ashabi faru'iya fil manami faqala qulu li abi abdillahi alayka bis sunnati fa inna awwala ma sa'alani allahu sa'alani anis sunnati. Dan al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan salah seorang dari kalangan sahabatku meninggal dunia, lalu ia pun dilihat di dalam mimpi. Lalu ia berkata, katakanlah kepada Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah, berpegang teguhlah engkau dengan sunnah, karena sesungguhnya perkara yang pertama yang Allah Ta'ala bertanya kepadaku, Allah Ta'ala bertanya kepadaku tentang sunnah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan fahadhal imamu Ahmadu rahimahullahu imamu ahli sunnati, maka inilah al-imam Ahmad rahimahullah imam ahlus sunnah. وتعرفون المحنة التي وقعت عليه وعلى أهل السنة في عهده. Dan kalian mengetahui fitnah yang menimpa beliau dan menimpa Ahlus Sunnah di zaman beliau. Tilkal mihnatu syadidatu allati samada fiha al-imamu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Fitnah yang dahsyat tersebut yang al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kokoh di dalamnya. Fakana madribal mathali lishaja'ati wassabati rahimahullahu ta'ala. Maka al-imam Ahmad rahimahullah dijadikan sebagai permisalan dalam hal keberanian dan kekokohan rahimahullah. Mata ahadu ashabihi faru'iya fil manami faqala qulu li abi abdillahi Ahmad bin Hanbal alayka bis sunnati fa inna awwala ma sa'alani Allahu sa'alani 'anis sunnati. Salah seorang dari kalangan para sahabat Al-Imam Ahmad rahimahullah meninggal dunia. Lalu ia dilihat di dalam mimpi, lalu berkata, katakanlah kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berpegang teguhlah engkau dengan sunnah, karena sesungguhnya perkara yang pertama yang Allah Ta'ala bertanya kepadaku tentangnya, Allah Ta'ala bertanya kepadaku tentang sunnah. Lianna sunnata hiyal islamu, karena sunnah adalah Islam. Wa fil hadithi sahihi anna al-abda yus'alu fi qabrihi an rabbihi wa an dinihi ya'ni al-islama wa an nabiyyihi alaihi salatu wassalamu. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya seorang hamba ditanya di dalam kuburnya tentang Rabbnya dan agamanya, yaitu Islam, dan tentang nabinya alaihi salatu wassalamu. Fahuwa yus'alu fi qabrihi, maka ia ditanya di dalam kuburnya, madza taqulu fi hadzal rajul alladhi ja'akum, apa yang engkau katakan tentang orang ini yang datang kepada kalian. Fayaqulu huwa Muhammad ibn Abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nahu. Maka hamba tersebut mengatakan, orang ini adalah Muhammad bin Abdullah. Ia datang kepada kami dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk, lalu kami beriman dengannya dan mengikutinya. Fa'alal muslimi an yu'iddal 'uddata li hadzal imtihani syadidi, maka wajib bagi seorang muslim untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi ujian yang dahsyat ini. Fa inna mas'alatal qabri was-su'al fihi hiya fitnatun mithlu au qaribun min fitnatid dajjali wal 'iyadzu billahi. Karena sesungguhnya permasalahan kubur dan pertanyaan di dalamnya merupakan fitnah yang semisal atau mendekati fitnah Dajjal wal 'iyadzu billah. Walihada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasta'idha min 'adzabil qabri wa min fitnatil qabri wa min 'adzabin nari wa min fitnatil masihid dajjali. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dan dari siksa neraka, serta dari fitnah al-Masihid Dajjal. Famimma nasta'idhu minhu fi kulli salawatina fitnatul mahya wal mamati wa adzabul qabri fa na'udzu billahi. Maka di antara perkara yang kita berlindung darinya dalam setiap salat-salat kita adalah fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian dan siksa kubur. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala. فَأَعِدُّ الْعُدَّةَ لِلْإِجَابَةِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَذَلِكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا. Maka persiapkanlah diri kalian untuk menjawab pertanyaan di alam kubur ini, dan itu dengan berpegang teguh dengan sunnah dan kokoh di atas sunnah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala abul aliyati man mata ala sunnati masturan fahuwa siddiqun. Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa meninggal di atas sunnah dalam keadaan tertutupi, yaitu tertutupi dosa-dosanya, wallahu a'lam, maka dia adalah siddiq. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, أبو العالية اثنان من أفاضل أهل السنة. أبو العالية ada dua, keduanya termasuk di antara orang-orang yang mulia dari kalangan Ahlus Sunnah. أحدهما رفيع بن مهران الرياحي. Yang pertama Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi. Wasani Abu Al-Aliyah Al-Barra'u bi tasdid ar-ra'i. Dan yang kedua Abu Al-Aliyah Al-Barra' dengan ditasdid ra'nya. Wasmuhu Ziyadun waqila kulthumun waqila waqila fismihi. Dan namanya Ziyad, dan dikatakan pendapat yang lain namanya Kulthum, dan ada pendapat-pendapat yang lain tentang namanya. وهو متأخر عن أبي العالية الرياحي. Dan yang kedua ini hidup setelah Abul Aliyah Ar-Riyahi. Wa hadha Ar-Riyahi min talamiz Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan Ar-Riyahi ini, yaitu yang pertama, termasuk di antara murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qawluhu man mata 'ala sunnati masturan fa huwa siddiqun. Dan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, barang siapa meninggal di atas sunnah dalam keadaan tertutupi, maka dia adalah siddiq. Narju lahu an yakuna fil jannati. Kita berharap bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Wa narju an yakuna ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita berharap ia akan bersama para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik pendamping. Li'anna sunnata tajma'u kulla khairin fil mu'mini. Karena sunnah mengumpulkan seluruh kebaikan dalam diri seorang mu'min. Wala siyama as-sidqul ladhi qala fihi Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Terlebih kejujuran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Hendaklah kalian senantiasa berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan sungguh kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Dan seseorang ia senantiasa jujur dan berupaya untuk jujur hingga ia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang siddiq. Wa adhunnu hadha huwa qasda abil aliyati wa qasda al muallifi rahimahumullahu ta'ala. Dan aku menduga inilah dia maksud dari Abul Aliyah dan maksud dari muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahumullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa yuqalu al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Dan dikatakan, berpegang teguh dengan sunnah merupakan keselamatan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, wallahi la najata lana illa bil i'tisami bis sunnati. Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah. Fasunnatu hiyal manhaju wal aqidatu allati sar 'alayha Rasulullah wa ashabuhu. Maka sunnah adalah manhaj dan akidah yang berjalan di atasnya Rasulullah dan para sahabat beliau. Wal firqatun najiyatu humul mu'tasimuna bis sunnati. Dan golongan yang selamat adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma dhakara anna al-yahuda iftaraku ila 71 firqatan والنصارى إلى 72 فرقة وهذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, siapa golongan yang selamat tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, golongan yang selamat tersebut adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. فَهَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ. Maka inilah dia golongan yang selamat. فَهَذَا الْكَلَامُ مُنْتَزَعٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. Maka ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini diambil dari hadis ini. لأن السنة هي سفينة النجاة. Karena sunnah adalah perahu keselamatan. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Sufyanu ats-Tsauriyyu, man asgha bi'udhunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillahi wa wukila ilaihi. يعني إلى البدع. Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa mendengar dengan telinganya kepada ahlul bid'ah, maka ia keluar dari perlindungan Allah ta'ala, dan ia akan diserahkan kepadanya, yaitu kepada kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, Sufyan ats-Tsauri min a'immati sunnati wa a'lamil huda. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala termasuk di antara para a'immah sunnah dan tokoh-tokoh petunjuk. La'allahu istamadda hadzal kalama min tahdzir ar-rasul alaihi salatu wassalam min mujalasati ahli su'i allati la budda laha min ad-darari wal atharil khatirati. Bisa jadi Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengambil ucapan beliau ini dari peringatan Rasul alaihi salatu wassalam dari bermajlis dengan orang-orang yang buruk, yang pasti akan menimbulkan kemadaratan dan pengaruh-pengaruh yang berbahaya. فَمَنْ خَالَفَ تَحْذِيرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلشَّرِّ وَوُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ. Maka barang siapa menyelisihi peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia membuat dirinya terancam dengan keburukan dan ia diserahkan kepada dirinya sendiri. Wa yuqalu liman yusghi ila ahli al-bid'i la taf'al hadha li'anna ar-rasul nahaka wa hadzaraka والسلف نهوك وحذروك من مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم. Dan dikatakan kepada orang yang mendengarkan para ahlul bid'ah, jangan engkau lakukan ini, karena Rasul alaihi salatu wassalam telah melarangmu dan memperingatkanmu, salaf pun telah melarangmu dan memperingatkanmu dari bermajlis dengan para ahlul bid'ah dan dari mengambil ilmu dari mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.